andai permata, andai permata jadi hiasan. Jariku muda, jariku muda sembuh lukanya, bagai sutera dalam lukisan. Hidupku indah warnanya, baru menguntung, baru menguntung kembau jarimu. Mekar harumnya, mekar harumnya seri halaman. Hendak ku minum si kembun agar tersuai idaman. Cuma berbisa, semoga kan diberkati. Begitu lahir pian, selagi nyawa di badan. Pintaku padamu, bintang kirimkan aku sinarmu. Terima kasih.